Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat kan ku dapat.